di semua jalanku. Selidiki apakah aku ada dalam kasihmu. Kala ku perhitungkan hari-hari berjalan, ajarilah yang kau lakukan dalam hidupku Tuhan. Ingat kasihmu, sukacitaku, ingat janjimu, semangat. Walaupun arah angin melawan, namun kau tetap tujuan akhirku. Oh, yang ku pinta dari jalanku.